السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، sekira cukup dengan apa yang disampaikan tadi pada khutbah Jumat. Hanya sedikit yang mungkin berkait. Ada ucapan yang bagus dari seorang ulama, Imam Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, "Dzakara Allah fi kitabihi as-sabrul jamil was-safhal jamil wal-hajrul jamil." Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tiga perkara yang Allah sebutkan dengan sebutan jamil, indah. Pertama, sabar. Sabran jamila, dengan sabar yang indah, yang bagus. Yang kedua, fasfahis safhal jamil, hendaklah memaafkan dengan baik pula. Yang ketiga, Allah katakan fahjurhu hajran jamila. Ini juga berkait dengan ukhuwah. Sebuah ukhuwah akan bisa tetap terjalin, akan bisa tetap kokoh dengan kesabaran yang bagus, dengan maaf yang bagus, dengan hajr jamil. Apa itu sabar yang bagus? Dikatakan as-sabrul jamil alladhi la syakwa fihi wala ma'ah. Sabar yang indah adalah kesabaran yang tidak diiringi keluh kesah ketika terjadi ataupun setelahnya. Jangan ketika terjadi sabar di belakang menggerutu, mengajar si fulan ini. Saya itu tadi cuma sabar, kalau enggak sabar saya pukul dia. Ini bukan sabrul jamil. Kelihatannya dia sabar, tapi tidak indah itu, kurang jamil, kurang bagus sabarnya. Sabar yang indah itu tidak diiringi keluh kesah, tidak diiringi syakwa. Yang kedua, safhul jamil, memaafkan. Juga sama, makna maaf yang indah, maaf yang bagus adalah huwallazi la itaba ma'ahu, maaf yang tidak ada padanya cercaan. Saya maafkan kamu, selesai. Ya. Bukan saya maafkan kamu, dasar kamu begini, kamu begitu, awas. Ya. Tidak diiringi dengan ucapan-ucapan cercaan. Sedangkan hajrul jamil, dia meninggalkan atau menjauhi, tapi dengan baik. Ini tidak bisa kita dekati dia, karena memiliki perannya yang jelek. Sifatnya, wataknya, dia menjauh. Tetapi jamil, kata Allah, hajurhum hajran jamila, jauhilah dengan penjauhan yang baik. Bagaimana? Tidak diiringi dengan adha. Adha itu menyakiti hatinya atau menyakiti fisiknya. Tidak. Maaf, saya sedang sibuk. Itu saja. Karena dia tahu yang namanya manusia itu ma'adin. Ma'adin itu barang tambang. Kata Nabi SAW, "An-nasu ma'adin, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam." Manusia itu seperti barang tambang. Apa yang bagus di zaman jahiliyah akan bagus pula dalam Islam. Seperti barang tambang yang kita ambil, yang walaupun tadinya kotor sama-sama kotornya, ketika dibersihkan, yang ini emas. Yang dibersihkan, yang ini perak. Ketika dibersihkan, yang ini ternyata perunggu, besi dan sebagainya. Demikian pula manusia, ketika mereka masuk Islam, orang yang hebat menjadi orang yang hebat. Orang ahli strategi seperti Khalid bin Walid di Islam pun menjadi pimpinan perang, karena memang punya keahlian tersebut. Nah, kita ma'adin, kita kenali mereka, dan kemudian kita dekati yang pantas didekati, dan kita jauhi dengan baik orang-orang yang dalam keadaan dia tidak bisa untuk kita dekati. Kita ingin mendekati, tapi tidak bisa. Selalu salah paham, selalu tersinggung, selalu begini. Itu pun wahjurhum hajran jamila, jauhilah dengan cara yang baik pula. Maaf, saya ada pengajian, kita pengaji saja. Karena ini orang bukan orang yang suka ngaji misalnya. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya sehat Pak? Sehat. Ayo kita main gaplek. Maaf, saya ada pengajian ya. Ini hajran jamila. Ala kulli hal barakallahu fikum. Disebutkan tiga di sini agar kita bisa melihat siapa orang yang merupakan orang yang pantas kita jadikan sahabat dekat, siapa yang dikatakan sebagai ma'arif, kenalan siapa, dan itu dari sisi agama, bukan dari hawa nafsu. Adapun pribadi kita, kita maafkan dengan maaf yang baik. Adapun pribadi kita, kita sabar dengan sabar yang baik. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Sehingga kita akan bisa berukhuwah dengan kaum muslimin seluruhnya dan memberikan haknya masing-masing, yang disebutkan hakul muslim ala muslim setun, hak muslim terhadap muslim lainnya adalah 6. Ketika diberi salam dijawab ya. Kemudian yang kedua kalau bersin kita mengucapkan alhamdulillah, kita doakan yarhamukallah. Kemudian kalau sakit kita tengok, kalau mati kita antarkan jenazahnya. Nah, barakallahu fikum. Ini semua adalah hakul muslim ala muslim. Nasallahu taufiq wal hidayah wal rahmah.